Titra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, tidak efektifnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura yang sangat menguntungkan bagi para koruptor diakibatkan oleh tidak adanya niatan dari pihak-pihak yang terkait untuk mengupayakan itu, ditambah lagi dengan ketidakmampuan pemerintah kita untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pemerintah Singapura. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, belum efektifnya perjanjian ekstradisi antara kita dengan Singapura ternyata lebih dipicu oleh pihak kita ya Pak Her? Iya, dari orang-orang yang berkepentingan di kitanya, bukan hanya dari Singapurnya gitu. Bukan hanya dari Singapura. Kalau prosedur formal, duit apa segala macam gitu kan, harus dicatat ya bahwa di mayoritas negara di dunia ini, mereka itu baru bertindak di dalam soal-soal perbankan, finansial dan perbankan itu, kalau di negara asalnya sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan gitu, sudah inkrah lah gitu. Itu misalnya ini Nazarudin ini diadili terus inkrah di sini, asetnya di sana itu bisa dibekukan gitu, kayak kasus BNP Paribas di Prancis yang kebetulan yang di Inggris waktu itu punya Tommy Soeharto gitu lah. Tapi persoalannya karena dia bebas di sini, dia tidak terkena pidana korupsi di sini, bahwa itu tidak pernah dinyatakan uang itu haram gitu, uang hasil korupsi, jadi sana nggak bisa. Mana buktinya wong di pengadilan di Indonesia belum memutuskan itu gitu. Tommy waktu itu kan ditahannya karena diadili kan karena penembakan hakim, bukan karena masalah korupsi gitu. Jadi duitnya lolos. Nah, kasus di Singapura ini lebih jelas lagi karena lebih dekat kan gitu ke kita. Tapi apakah kondisi itu memang benar-benar nyata, Pak Her? Iya. Ya. Nggak punya kemampuan dan kemauan kalau menurut saya. Lantas apa yang Bapak maksud dengan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi itu, Pak Her? Iya. Kalau kita ngomong ya dengerin lah gitu kan. Ini kan enggak. Itu cuekin aja gitu. Padahal kalau pengalaman saya yang mereka tuh sangat kooperatif karena tahu, sangat tahu diri lah bahwa mereka tuh negara kecil gitu kan, gitu. Tanya dubes di sini, dubesnya di sini. Itu Asok Mirpuri itu. Orangnya sangat supel, gaul, kemana-mana, semua stafnya juga gitu, respect dan bisa kita negokan. Tapi yang jadi persoalan kan, mereka kan karena negara kecil merasa terancam oleh negara-negara besar di sekelilingnya. Jadi juga harus membuat mekanisme yang bisa membuat mereka berdiri sama tinggi dengan kita. Pada akhirnya berdirinya lebih tinggi dari kita. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.